إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. إخواني وأخواتي في الله أعاذني الله وإياكم. Di majelis kita sore hari ini dan beberapa pertemuan yang akan datang, insyaallah kita akan membahas kembali tentang ahkamul hijab, hukum-hukum terkait dengan al-hijab lil mar'ah, hukum Islam atau bagaimana syariat Islam itu mengatur tentang adab dan tata cara berpakaian seorang muslimah di tengah polemik yang mungkin terjadi di beberapa waktu terakhir ini, di mana di masyarakat kita terjadi pembahasan di tengah-tengah masyarakat tentang bagaimana sebenarnya hukum dari cadar, yang alhamdulillah pemakaian cadar di masyarakat kita, di negeri kita ini terkhusus di Indonesia, itu mulai pemasyarakat. Banyak di antara kaum muslimah yang kemudian mengenakan cadar. Akan tapi hal tersebut menjadi suatu polemik di mana sebagian orang menganggap bahwasanya cadar itu hanyalah sebagai budaya wanita Arab. Karena mungkin belum sampainya ilmu kepada sebagian mereka, bahwasanya pemakaian cadar itu adalah salah satu tuntunan yang disyariatkan, yang dibimbingkan di dalam agama Islam ini, yang nanti insya Allah kita akan mengkaji beberapa al-ayat al-Qur'aniyah, ayat-ayat di dalam kitabullah, begitu pula al-hadis an-nabawiyah, hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi Yuna Muhammad alaihi salatu wassalam yang menyebutkan tentang bimbingan cara berpakaian bagi seorang wanita muslimah. Sekali lagi, ini adalah baik untuk memberikan pencerahan bagi kita semua, terkhusus bagi yang belum mengetahui secara detail, secara rinci bagaimana dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang mensyariatkan tentang hijab tentang jilbab, tentang an-niqab, cadar, dan sebagainya, maka harapannya kajian ini bisa memberikan pencerahan bagi yang belum mengetahui, dan sekaligus untuk semakin menguatkan dan mengokohkan bagi para an-nisa as-salafiyat yang selama ini sudah beriltizam, sudah berpegang teguh dengan sunnah, kemudian berkomitmen untuk berhijab dengan hijab yang syar'i, dengan hijab yang sempurna, yaitu dengan diantaranya dengan mengenakan niqab atau yang disebut di masyarakat kita dengan istilah cadar. Maka tentunya an-nisa as-salafiyat adalah komunitas yang pertama kali harus mengetahui tentang hukum cadar ini. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah mengenakan cadar tersebut. Sebagaimana prinsip yang sudah kita ketahui bersama, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu adalah sebelum ucapan dan amalan. Sebelum kita mengucapkan sesuatu, sebelum kita mengamalkan sesuatu, maka harus dibangun di atas ilmu. Sehingga ketika seorang wanita memutuskan untuk mengenakan cadar, itu hendaknya dibangun di atas ilmu. Sehingga ketika dia mengenakan cadar, dia berhijab dengan hijab yang syar'i, yang sempurna, itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar rutinitas, bukan pula hanya sekedar ikut-ikutan. Karena dia tinggal atau hidup di dalam sebuah komunitas orang-orang yang bercadar, kemudian dia ikut-ikutan. Hanya sekedar ikut-ikutan. Tentunya demikian ini adalah suatu kebaikan. Dia mengikuti perkara yang baik. Tapi alangkah baiknya, alangkah sempurnanya, jika hal itu dilengkapi dengan ilmu. Sehingga yang dilakukannya tersebut, hijab yang dikenakannya tersebut, dia lakukan dalam rangka at-taqarrub, dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Jadi dalam pertemuan yang pertama ini kita akan menyebutkan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang tuntunan berhijab bagi wanita muslimah. Ayat yang pertama adalah yang disebutkan di dalam surat Al-Ahzab, ayat yang ke-59. Ayat ini disebutkan oleh para ulama di antara ayat yang menjelaskan tentang tuntunan berhijab bagi wanita muslimah. Para ulama menyebutnya sebagai ayatul hijab, yaitu ayat tentang hijab. Dan insyaallah kita tidak akan hanya sekedar membaca ayat tersebut kemudian menerjemahkannya, tapi kita akan berupaya agar kita bisa memahami ayat ini dengan lebih sempurna. Kita akan membaca tafsir dari ayat ini yang disebutkan oleh para ulama ussunnah. Kita akan membaca dari beberapa kitab tafsir untuk menjelaskan makna dan kandungan dari ayat ini. Karena sangat disayangkan jika sampai ada seorang muslim yang beranggapan bahwasanya perintah untuk berhijab di dalam Islam itu tidak ada. Perintah untuk bercadar bagi seorang wanita muslimah itu tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi. Maka jika ada yang menyebutkan pernyataan yang semisal ini, maka tentunya ini sangat disayangkan. Menunjukkan betapa jauhnya umat ini dari kitabnya dan dari sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Ayat di dalam surat Al-Ahzab yang ke-59 berbunyi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu. Sambil kita sebutkan terjemahannya dari terjemahan versi Kemenag, versi Kementerian Agama Indonesia. Jadi kita menerjemahkannya pun mengacu pada terjemahan Al-Quran versi Kementerian Agama di negara tempat kita tinggal ini, di Indonesia. Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi. Qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minina, dan istri-istri orang mukmin, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Demikian redaksi terjemahan ayat ini di dalam terjemahan Al-Quran versi Kemenag. Jika ada yang membawa mushaf, bisa sambil disimak, diingat-ingat, atau dicatat ayatnya dan suratnya. Al-Ahzab ayat 59. Sehingga ketika kita ditanya terkhusus para ummahat, para khawat, salafiyat, kenapa Anda berhijab? Kenapa Anda bercadar? Bukankah ini adalah pakaian yang tidak dipakai oleh mayoritas masyarakat kita? Maka seorang salafiyah bisa menjawab, bisa menyampaikan alasannya dengan tepat dan benar. Bahwasanya kami berhijab, kami bercadar adalah dalam rangka mengamalkan dan melaksanakan perintah Rabb kami. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam ayat atau surat demikian, ayat demikian. Sekaligus kita bisa menjelaskan kepada orang lain. Ya. Setelah sebelumnya menjadi dasar bagi kita untuk kita beramal. Kembali ke terjemahan ayat tadi. Jadi terjemahan dari penggalan ayat yudnina 'alaihinna min jalabibihinna artinya adalah hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Inilah perintah yang dengannya Allah memerintahkan nabinya untuk disampaikan kepada seluruh kaum wanita. Yang pertama, perintah ini ditujukan kepada istri-istri nabi. Kemudian anak-anak perempuan nabi. Kemudian seluruh kaum mukminat. Wanita-wanita mukminat. Apa isi perintahnya? Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ini yang perlu digarisbawahi. Di dalam terjemahan Al-Quran versi Kemenag pun disebutkan demikian. Jilbab itu diperintahkan untuk ditutupkan ke seluruh tubuh mereka. Maka ini sekaligus menjelaskan kepada kita dan semoga bisa menjadi pencerahan bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat. Jilbab itu tidak, atau makna jilbab, itu tidaklah dipahami seperti pemahamannya sebagian orang. Jilbab itu hanya kain yang dipakai untuk menutupi kepala dan rambut saja. Barakallahu fikum. Itu istilah jilbab yang dipahami secara kurang tepat oleh sebagian orang. Padahal lafaz jilbab di dalam bahasa Arab tidak demikian. Lafaz jilbab itu adalah sebuah kain yang dipakai untuk menutupi seluruh tubuh, termasuk bagian wajah. Barakallahu fikum. Nanti kita akan lebih jelas mendengar penjelasan para ulama ahli tafsir ketika menafsirkan lafaz jilbab ini. Karena ini menjadi sumber polemik ketika lafaz jilbab yang disebutkan di dalam ayat ini tidak dipahami dengan tepat. Itu kan yang di dalam ayat kan disebutkan jilbab, bukan cadar. Coba sebutkan lafaz cadar dalam Al-Quran. Ya, tidak ada. Ya. Kita baca dari surat yang pertama sampai surat yang terakhir dalam Al-Quran, lafaz cadar yang memang tidak ada. Karena lafaz cadar itu bukan lafaz bahasa Arab. Ini semisal dengan barakallahu fikum, ya, ketika orang yang merokok diingatkan, jangan Anda merokok. Merokok itu haram hukumnya. Oh, mana sebutkan? Mana ada larangan merokok dalam Al-Quran? Coba sebutkan. Lafaz rokok dalam Al-Quran. Ya, tidak ada. Coba sebutkan lafaz rokok dalam hadis Nabi. Ya, pasti tidak ada. Ya. Mirip-mirip dengan fenomena tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga, barakallahu fikum, sekali lagi, dengan kita mendengarkan kajian ini, kita bisa lebih memahami tentang ayat yang merintahkan tentang hijab tersebut. Jadi, lafaz jilbab dalam bahasa Arab itu adalah kain yang dipakai untuk menutupi seluruh tubuh. Tidak hanya sebatas kain yang dipakai untuk menutup kepala dan rambut saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dzalika adna ayyu'rafna. Di terjemahan Kemenak disebutkan maknanya atau terjemahannya yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali. Ini di antara hikmah disyariatkannya pengenaan atau pemakaian jilbab yang Allah perintahkan pada penggalan ayat sebelumnya. Hikmahnya apa? Allah memerintahkan kaum wanita untuk berjilbab dengan makna jilbab yang sudah diterangkan tadi. Hikmahnya adalah agar kaum mukminat itu lebih mudah untuk dikenali. Oh, mereka orang-orang yang wanita-wanita yang beriman. Karena memang ciri khas dari kaum mukminat, wanita-wanita yang beriman itu adalah mengenakan jilbab. Mengenakan hijab syar'i yang sempurna. Barakallahu fikum. Sekaligus ini apa? Menjelaskan kepada kita bahwasanya mengenakan hijab atau jilbab bagi kaum wanita itu adalah tanda keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk membedakan kaum mukminat, wanita-wanita yang beriman tadi dengan wanita-wanita kufar. Dan al-ima, membedakan wanita-wanita yang beriman yang merdeka dengan budak-budak wanita. Karena memang di dalam hukum Islam, wanita-wanita kufar itu tidak diwajibkan untuk berjilbab. Begitu pula al-ima, budak-budak wanita. Perintah ini ditujukan kepada wanita-wanita beriman yang merdeka. Kita lanjutkan. Zalika adana ayyu'rafna fala yu'dain. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali. Fala yu'dain. Sehingga mereka tidak diganggu. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita baca yang pertama tafsir dari ayat ini yang disebutkan di dalam kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Disebutkan dalam tafsirnya, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita yang beriman. Nisa'il mu'minin ini sebenarnya maknanya adalah istri-istrinya orang yang beriman. Yang tidak lain maknanya adalah para mukminat, wanita-wanita yang beriman. Yurkhina ala ru'usihinna wa wujuhihinna. Yurkhina ini menafsirkan lafaz yudnina. Jadi makna yudnina yang disebutkan dalam ayat maknanya adalah yurkhina. Dari kata irkha. Maknanya adalah menjulurkan. Ala ru'usihinna, menjulurkan dari atas kepala-kepala mereka, wa wujuhihinna, dan menutupi wajah-wajah mereka. Di sini disebutkan secara tegas, makna yudnina alaihinna itu tafsirnya adalah yurkhina ala ru'usihinna wa wujuhihinna, menjulurkan dari atas kepala-kepala mereka dan wajah-wajah mereka, min ardiyatihinna wa malahifihinna, dari ardiyah. Ardiyah itu bentuk jamak dari rida. Rida itu adalah ma yulbas fawqa thiyabi, kain yang dipakai di atas pakaian. Jadi wanita itu di dalam Islam tata cara atau adab berpakaiannya adalah ada pakaian yang dipakai untuk di bagian dalam dan ada pakaian atau kain yang dipakai untuk melapisi bagian luar. Maka yang dimaksud dengan jilbab itu adalah kain yang dipakai di atas pakaian yang ada di bagian dalam. Jadi merupakan lapisan bagian luar. Yang bisa juga disebut dengan rida. Atau bisa berupa rida. Yang sudah disebutkan tadi definisinya rida adalah ma yulbas fawqa thiyab. Kain yang dipakai atau dikenakan di atas baju bagian dalam. Jadi rida itu pakaian atau kain yang dipakai untuk melapisi bagian luar. Wa malahifihinna. Baik berupa ardiyah, bentuk jamak rida, atau malahif. Malahif itu bentuk jamak dari milhafah. Maknanya sama. Milhafah dalam bahasa Arab maknanya adalah ma talbasuhul mar'atu fawqa thiyabiha. Kain yang dikenakan oleh wanita di bagian atas bajunya, yaitu baju bagian dalamnya. Milhafah adalah kain yang dipakai di bagian atas dari bajunya, yaitu bagian luar. Lisitri wujuhihinna wa sudurihinna wa ru'usihinna. Tujuannya apa memakai jilbab ini? Lisitri wujuhihin. Coba kita perhatikan. Ya. Ketika para ulama ahli tafsir menafsirkan jilbab. Tujuannya dikenakan jilbab itu apa sih? Tujuannya adalah lisitri wujuhihinna. Untuk menutupi wajah-wajah mereka. Itu yang disebut sebagai jilbab. Jilbab adalah kain yang dipakai untuk menutupi wajah. Wasudurihinna. Dan kain yang dipakai untuk menutupi bagian dada. Yang jadi aneh, kalau ada orang mengaku pakai jilbab, tapi hanya sekedar menutup kepala dan lehernya saja. Itu pun dipakai dengan cara yang ketat. Kepalanya terbentuk, lehernya terbentuk, hanya sampai leher saja. tidak menutupi bagian dadanya. Maka dalam bahasa Arab ini tidak bisa disebut sebagai jilbab. Sekali lagi, karena apa? Karena barakallahu fikum, terasingnya ilmu. Jauhnya kaum muslimin dari ilmu. Kemudian mereka memakai istilah-istilah baru dengan istilah semisal jilbab mini atau jilbab gaul atau yang semisalnya. Ini adalah bentuk talbis. Bentuk pengkaburan terhadap syariat Islam. Tidak ada dalam Islam, dalam bahasa Arab pun tidak dikenal yang namanya jilbab gaul, jilbab mini. Karena tujuan dari pemakaian jilbab yang diperintahkan di dalam ayat ini, sekali lagi, adalah untuk apa? Untuk menutupi bagian wajah, kemudian wasudurihinna, bagian dada, waruusihinna, dan bagian kepala. Itu fungsi dari jilbab. Dzalika aqrabu ayyumayyazna bisatri wasyanati. Lanjutan dari tafsir ayat ini, yang demikian itu, yaitu perintah untuk mengenakan jilbab bagi kaum wanita, itu lebih mudah agar mereka bisa dibedakan. Yaitu dibedakan dengan ciri khas kaum wanita yang beriman, yaitu ciri khasnya adalah as-satr, menutup dirinya. Yaitu menutup dirinya dengan pakaian, hijab yang syar'i. Wasiyanah, menjaga dirinya dengan hijab yang syar'i tersebut. Fala yuta'arradu lahunna bimakruhin au adza, sehingga tidak ada orang yang kemudian berani lancang untuk mengganggu mereka atau menimpakan kepada mereka hal-hal yang tidak disukai. Ini menafsirkan bagian ayat dzalika adana ayyurafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Tafsirnya wa kana Allahu ghafurar rahiman haitsu ghafara lakum ma salaf, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang terhadap apa yang telah kalian lakukan dari apa yang telah lalu. Wa rahimakum bima awdaha lakum minal halali wal haram, dan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang terhadap kalian dengan apa yang telah Allah jelaskan bagi kalian dari al-halal wal haram. Di sini ada faedah penting. Ketika Allah menyebutkan dua namanya di akhir ayat ini, wa kana Allahu ghafurur rahima, al-ghafur ar-rahim, terkhusus pada penyebutan nama Allah ar-rahim, ini menunjukkan bahwasanya perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum wanita yang mukminat itu adalah bentuk rahmat bagi mereka. Jadi perintah untuk mengenakan jilbab bagi kaum wanita itu adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum wanita. Maka jangan, kalau ada kaum wanita yang kemudian tidak mau berjilbab, itu tandanya apa? Tidak mau menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah memerintahkan yang demikian itu sebagai bentuk rahmat. Maka kalau ada yang tidak mau menerima perintah Allah, tidak mau menjalankan perintah Allah, berarti hakikatnya dia tidak mau menerima rahmat yang Allah berikan kepadanya. Ini tafsir ayat surat Al-Ahzab, ayat yang ke-59 dari kitab tafsir Al-Muyassar. Kita lanjutkan dengan membaca tafsir di dalam kitab tafsir As-Sa'di. Itu Taisir Al-Karimi Rahman fi tafsiri kalamil mannan, apa yang lebih atau sering dikenal dengan tafsir As-Sa'di, karena ditulis oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Setelah beliau menyebutkan ayatnya, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: هذه الآية هي التي تسمى آية الحجاب. Ayat ini yang disebut sebagai ayat hijab. فَأَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ أَنْ يَأْمُرَ النِّسَاءَ عُمُومًا. Allah memerintahkan nabinya untuk menyampaikan perintah atau untuk memerintahkan kaum wanita secara umum. وَيَبْدَأُ بِزَوْجَاتِهِ وَبَنَاتِهِ. Allah memulai dengan perintah kepada istri-istri Nabi dan anak-anak perempuannya. لِأَنَّهُنَّ أَكَدُ مِنْ غَيْرِهِنَّ. Kenapa didahulukan perintah terhadap para istri Nabi dan anak-anak perempuan beliau? Karena lebih ditekankan. Lebih ditekankan kepada mereka, kepada istri-istri Nabi dan anak-anak perempuan Nabi, dibandingkan yang selainnya. Kenapa yang demikian itu? Karena kemuliaan mereka. Karena kemuliaan istri-istri Nabi dan anak-anak perempuan Nabi. Sehingga perintah untuk berjilbab ini didahulukan atas mereka. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Ya, hikmah dibalik mengapa perintah jilbab ini Allah perintahkan nabinya untuk menyampaikan pertama kali kepada istri-istri beliau dan anak perempuan beliau. Karena jilbab ini adalah barakallahu fikum, adalah bentuk kemuliaan bagi kaum wanita. Maka yang pertama kali berhak mendapatkan kemuliaan ini adalah istri-istri Nabi dan anak-anak perempuan beliau alaihi salatu wassalam. Qala rahimahullah wa li anna al-amira li ghairihi yanbaghi ay yubda'a bi ahlihi qabla ghairihi. Begitu juga hikmahnya adalah karena seorang yang memerintahkan kepada orang lain hendaknya memulai perintah tersebut kepada keluarganya terlebih dahulu sebelum mereka. Yaitu sebelum selain keluarganya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam sebuah ayat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, lindungilah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Perintah dari Allah untuk menjaga diri kita yang pertama kali, kemudian keluarga kita sebelum orang lain dari siksa dan azab an-nar. Qala rahimahullah ayyudnina alaihinna min jalabibihinna. Makna penggalan ayat ini, ya, tadi yang sudah disebutkan terjemahannya, hendaknya menutupkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Kemudian di sini Asy-Syaikh As-Sa'di menyebutkan makna dari jilbab. Ya, di sini beliau menjelaskan tentang makna jilbab. Wahunna, yang dimaksud dengan al-jalabib, al-jalabib bentuk jamak dari jilbab. Al-jalabib yakun wahunna allati yakun fawqa as-siyabi. Jilbab adalah kain yang dipakai di atas baju. Yang dikenakan di atas baju. Sehingga jilbab ini adalah pakaian luar. Kain yang ada di lapisan luar. Menutupi pakaian yang ada di bagian dalam. Min milhafatin. Baik berupa milhafah. Ini istilah. Istilah lain dari jilbab, yaitu milhafah. Maknanya sama. Kain yang dipakai oleh wanita di atas pakaian mereka. Wa khimar. Bisa juga disebut sebagai khimar. Sering diterjemahkan kerudung. Tapi sekali lagi, memaknai khimar atau kerudung, hendaknya mengacu pada maknanya di dalam bahasa Arab dan juga penjelasan para ulama. Barakallahu fikum. Waridain wa nahwihi, atau berupa rida, yang tadi sudah disebutkan maknanya rida, adalah kain yang dipakai di atas pakaian juga. Wanahwihi, dan yang semisalnya. Itu istilah-istilah yang lain. Jadi jilbab, kesimpulannya dari jilbab adalah kain yang dipakai di atas pakaian. Baik disebut milhafah, atau khimar, atau rida, atau yang semisalnya. Ay yughattina biha wujuhahunna wa sudurahunna. Tujuannya apa mengenakan jilbab ini? Dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di, ay yughattina biha wujuhahunna wa sudurahunna. Yaitu agar menutupi wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Semakin dikuatkan lagi. Makna jilbab yang dimaukan dalam ayat ini itu apa? Yaitu kain yang fungsinya adalah untuk menutupi kepala, wajah, dan bagian dada. Itu namanya jilbab. Jadi kalau nggak memenuhi syarat ini, bukan jilbab namanya. Jadi apa yang dikenal di masyarakat sebagai istilah yang diistilahkan dengan jilbab mini atau jilbab gaul atau jilbab-jilbab yang lain. Intinya kalau tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka tidak bisa disebut jilbab secara syar'i. Barakallahu fikum. Karena memang ada qaidah yang disebutkan para ulama, al-ibrah bil haqa'iq la bit tasmiyah. Ini yang penting kita pegang dan kita ingat selalu. Hakikat dari sesuatu atau al-ibrah, tolak ukur dari sesuatu itu adalah melihat hakikatnya. Melihat substansinya. Melihat isinya. La bitasmiyah. Bukan hanya sekedar penamaan. Bukan hanya sekedar istilah atau penamaan yang dipakai. Karena kebanyakan penamaan yang dipakai itu mengkaburkan hakikatnya. Contohnya tadi jilbab, jilbab gaul. Kita lihat dulu hakikatnya bagaimana. Apakah memenuhi syarat ini? Apakah jilbab yang dipakai itu bisa menutupi kepalanya, wajahnya, dan dadanya? Kalau ternyata tidak, maka jangan tertipu dengan penamaan. Lihat hakikat dari sesuatu. Maka kita bisa menghukuminya. Dan ini banyak disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Ya. Bahwasanya di antara talbisu iblis, di antara bentuk talbisnya iblis, untuk menyesatkan Bani Adam adalah dengan penamaan-penamaan. Yang tujuannya adalah untuk mengkaburkan hakikat. Tujuannya adalah untuk mengkaburkan yang batil menjadi hak, yang hak menjadi batil. Contohnya penamaan khamr. Minuman yang memabukkan. Khamr dilarang dalam Islam. Tapi ada sebagian orang yang kemudian menamainya dengan nama-nama yang tujuannya adalah untuk mengkaburkan hakikatnya. Subur rohah, misalnya. Minuman untuk, ya, minuman ketenangan. Apa yang semisalnya? Intinya, kita ketika menilai sesuatu, janganlah tertipu dengan penamaannya, tapi lihat hakikatnya. Lihat substansinya. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah bahwasanya jilbab tujuannya adalah untuk yughattina biha wujuhahunna wa sudurahunna, untuk menutupi wajah dan dada mereka. Tsumma dzakara hikmata dzalika. Kemudian Allah menyebutkan hikmah dari perintah itu. Faqala, maka Allah berfirman, dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Berkata Syekh As-Sa'di menafsirkan dalla ala wujudi adiyatin. Penggalan ayat ini menunjukkan adanya gangguan. In lam yahtajibna, jika kaum wanita itu tidak mau berhijab. Dikhawatirkan akan menerima adiyah, gangguan. وَذَلِكَ لِأَنَّهُنَّ إِذَا لَمْ يَحْتَجِبْنَا رُبَّمَا ظُنَّ أَنَّهُنَّ غَيْرُ عَفِفَاتٍ. Karena jika mereka, yaitu kaum wanita, tidak berhijab, tidak mengenakan jilbab, tidak menutup wajah, tidak menutup dada mereka, tidak menutup tubuh mereka dengan sempurna, barangkali mereka akan disangka sebagai wanita-wanita yang tidak afifat. Afifat, bentuk jamak dari afifah, maknanya adalah wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Jadi kalau ada wanita yang kemudian tidak berhijab, jangan disalahkan kalau ada orang yang menganggap bahwasanya dia bukan wanita yang menjaga kehormatan. Karena menyingkap bagian tubuhnya, rambutnya terlihat, wajahnya terlihat, kecantikannya dilihat orang, perhiasan yang ada di tubuhnya dilihat oleh orang. Maka jangan disalahkan yang melihat. Jika yang melihat menyangka bahwasanya dia bukan seorang wanita yang menjaga kehormatan. Fayuta'arrat lahunna man fi qalbihi maradun fayu'zihinna. Fayu'zihinna. Maka kemudian, ya, kalau wanita tidak berhijab, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, yaitu penyakit syahwah, akan berani mengganggu mereka. Karena melihat wanita tadi tidak berhijab, orang yang ada penyakit dalam hatinya akan muncul keberanian, lancang untuk mengganggu mereka. Warubbama ustuhina bihinna wadunna annahunna ima. Wadunna annahunna ima. Barangkali atau bisa jadi kemudian wanita yang tidak berhijab dihinakan dan disangka sebagai budak. Karena memang budak itu tidak berhijab dengan hijab yang sempurna, tidak bercadar. Ini ciri khas ima, ciri khas budak-budak wanita. Untuk membedakan dengan wanita-wanita yang merdeka. Fatahawana bihinna man yuridu syarra. Sehingga orang-orang yang menginginkan kejelekan akan bermudah-mudahan untuk mengganggu mereka. Fal ihtijabu hasimun limatami'it tami'ina fihinna. Maka berihtijab, yaitu berhijab, merupakan hasim yang bisa memutus ketamakan, yaitu keinginan jelek orang-orang yang ada niat jelek di dalam hatinya terhadap wanita-wanita yang beriman. Sehingga kalau sampai ada wanita yang tidak berhijab kemudian diganggu, si pengganggu tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Karena memang kesalahan juga ada pada pihak wanita tersebut. Kenapa dia tidak berhijab? Kenapa dia tidak menutupi tubuhnya? Kenapa dia tidak menyembunyikan perhiasannya dari laki-laki yang bukan mahramnya? Maka jangan salahkan si pengganggu tadi. Hendaknya dia menyalahkan dirinya sendiri. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Dijelaskan tafsirnya. Qala Syekh As-Sa'di rahimallahu haitsu ghafara lakum ma salafa wa rahimakum. Bi an bayyana lakum al-ahkama wa awdaha al-halala wal harama. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, di mana Allah mengampuni bagi kalian apa yang telah berlalu dan merahmati kalian. Dengan apa Allah merahmati hamba-hambanya? Bi an bayyana lakum al-ahkama, yaitu dengan menjelaskan kepada kalian hukum-hukum syariat dan menjelaskan tentang perkara yang halal dan haram. Jadi syariat ini Allah turunkan sebagai bentuk rahmat bagi hamba-hambanya. Demikian tafsir dari surat Al-Ahzab ayat yang ke-59 ini. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan membaca ayat yang lain. Diupayakan bisa sambil membawa mushaf Al-Quran ketika datang ke ta'lim atau kajian. supaya bisa menyimak bersama ayat yang sedang dibahas. Dan jika ada yang memiliki kitab tafsir, baik tafsir At-Tafsir Al-Muyassar ataupun tafsir As-Sa'di, bisa dibawa juga supaya bisa sambil menyimak apa yang sedang dibahas. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassallallahu wasallam mabarak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.